Semuanya, oke. Mana caben? Tangannya mana dong semuanya? Kerja bareng Ramayana. Senja kini berganti malam, menutup hari yang lelah. Bersama bintangnya tadi, tapi siang ini belum ada bintang ya, ditunggu ntar malam. Oh, salim dulu. Oke. Sudah 3 tahun lalu.